Fala que a vida está sem senhora. Fala que a vida me manda cada tinta para ler. Me pusemo bobo rolo para sarar. Yang setara kena masa jatuh takkan lalai. Jangan sampai tak pernah memahamimu. Bahkan kau selalu curiga ada yang lain, dan kuduakan cinta. Bukan cinta, tapi mungkin dia yang ku impikan. Sayangnya sedifa, nanti lagu yang jelaskan. Kalau memang dia yang sip, sa bisa apa? Kam dua yang pun trip, siapa saja kapa. Sabawa dalam doa, semoga bahagia. Popu talentamu, pingi jo deng dia. Damn girl, you broke my heart shit. Hari yang buruk hubungannya rumit and then complete. Okay, God bless, biar sa pamit. Serius tu berjuang guys, percuma. Karena sulaju tapi ko rempi dan tak bikin sa game. Dua perangko sutra the lem label tapi sulo dedededem. Astaga naga, hati termampu ko jaga. Apalagi jiwa raga ko tukar dalam satu kali laga. Pusing aware, fire dengko, keram aware. Silakan pigi bila ko senang. Kenangan ini nanti saya tebang, yeah. Sa suara yena, wafuna, beroy befna. Maaf ye, yakara na. Juang guys percuma, tapi kau solo baru pilih dia. I biar sudah tak permisi lewat, mungkin kau tak bisa jadi sapu lewat. Harus sayangi kau bagaimanakah, hati tak bisa macam sesama. Thank you. dan selamanya. Beta yakin cuma Ale yang terbaik, paling terbaik. Cinta sudah di tengah jalan, sing mungkin kita akhiri hubungan ini. Pernah jantung hati, biar orang tahu betul berbeda sayang, tapi beta tetap cinta walau beda agama. Keterangan samu bambu bilang apa di balata, beta sifat jeli, beta tetap cinta. Kenapa beta semangat dari yang kuasa, beda keyakinan, tapi setakdir berbeda. Depan orang terus sedih, masa hidup semati. Kata pun cinta, satukan cinta walau beda agama. Terserah dosa move on mau bilang apa di belakang, beta sempat jeli, beta tetap cinta. Kenapa beta senonggrah dari yang kuasa, percaya beda keyakinan, tapi setakdir berbeda. Doa nona tersedih, masa hidup semati. Kata pun cinta, satukan perbedaan. Kata pun cinta, satukan perbedaan. Aku Andaikan saja beta bisa putus. putar waktu kembali. Letakkan jaga cinta ini dan kesungguhan hati. Kita di sini menanti, berharap sekarang kembali. Beta takkan berhenti ukir cinta berseni kembali. Berikan kesempatan semuanya cukup kali ini saja. Beta yakin ona masih cinta mar beta. Jual par beta. balas cinta. Siapa bilang pelaut pembatu nana? Jangan percaya mulu Rica. Banyak doi paroyal abis percuma. Dorang bilang pelaut obrak cinta. Dompet so kosong baru ingat rumah. Menyesal sing guna lain akang jua sing bisa bali sama dolo dolo susing bisa lain biar semua jadi cerita kenangan indah ale deng beta. Satu kata yang beta mau bilang, dangke subata mang beta pun hidup ale. Biar cinta katong dua sesape di tengah jalan ale putar balik. Sayangnya beta minta diri jua dan ale. Danke oh, danke banyak. Menangis para paling nona cinta sutara dan lai. Oh, sakit jua sing rasa lai. Beta jua sing mau parmo ingat akan semua jam lain. Biar semua jadi cerita ale deng beta. Satu kata yang beta mau bilang, danke supaya tamang beta pun hidup ale. Biar cinta katong dua sesape jalan ale putar balik. Danke banyak lai kalau ada beta pun salah pak ale. Jangan ale simpang di hati sayangnya. tercapai. Bilang jua perbeta jam bikin beta balisah di sini. Jujur beta sing bisa sendiri. Jujur saja sing bisa jauh dari sini. Tapi mau bagaimana? Tahan hati saja. Tunggu sebalik. Mengapa? tepat ini. Tuhan ambil alih dari beta pun hidup ini. Harusnya malam ini alih ada di sini. Bata mang beta gantikan bantal polo ini. Harusnya malam ini ale ada di sini. Hangatkan beta gantikan malam dingin ini. Dalam hati sing akan pernah berhenti untuk mencintai. Mengapa harus secepat ini? Tuhan ambil gantikan mantap polo. Tapi semua ini beta sulit.